Mojokerto, Dau, Malang, Jawa Timur. Ratna Antika New Monata. Sugeng dalu. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe werarene melu ngomong masalah sepele kowe golek liyane. Thank you. pokoknya muter ya.